إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين قوم مسلمين المسلمات رحمني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita masih seputar masalah hukum masjid. Terakhir kita membahas zikir masuk masjid dan keluar masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kemudian yang kedua, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sampai sini kemarin. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, fadlul masyi ilal masajid, keutamaan berjalan menuju masjid-masjid guna untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk salat ataupun untuk talabul ilmi syar'i, untuk ilmu syar'i. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, man ghada ila al-masjid wa raha, barang siapa yang berangkat ke masjid dan balik dari masjid, berangkat dan pulang, a'addallahu lahu nuzulahu, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan baginya jamuan, minal jannah, jamuan surga, kullama ghada aw raha, setiap kali berangkat dan setiap kali pulang. Maka orang-orang yang berangkat ke masjid ini, mereka adalah tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hak tamu itu adalah untuk dimuliakan. Maka orang-orang yang berangkat ke masjid, pulang dari masjid, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dia jamuan dari surga, setiap kali berangkat dan setiap kali pulang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Inilah dia keutamaan berangkat menuju masjid. Lain lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Nabi mengatakan, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu dari rumah kemudian keluar, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali ingin ke masjid, ingin salat, maka setiap kali dia mengangkat kakinya, Allah catat baginya satu kebaikan, diangkat baginya satu derajat di surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala hapus baginya keburukan dan dosa. Ini diantara keutamaan-keutamaan orang berangkat menuju masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang kedua, ketika kita berjalan ke masjid, hendaklah berjalan dengan tenang, tidak boleh lari guna mengejar qamat, guna mengejar rakaat. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Hal ini telah disebutkan dalam beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu." Apabila qamat telah dikumandangkan, "Fala ta'tuha tas'un." Janganlah kalian berangkat, janganlah kalian mendatangi salat itu dalam keadaan lari. "Waqtuha tamshun." Datangilah dia dengan berjalan kaki biasa atau berjalan biasa. "Alaikumus sakinah." Tenanglah ketika berjalan. "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian temukan dari salatnya imam, ikuti. Apa yang kalian ketinggalan begitu imam selesai, sempurnakan. Maka tidak boleh kita tergesa-gesa, tidak boleh kita lari dengan harapan untuk mendapatkan rakaat atau mengejar rakaat bersama imam. Tidak ada kebolehan dan keringanan untuk kita berlari-lari mengejar salat ini. Kemudian hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari Muslim. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata." Apabila kalian mendengarkan qamat, "Famshu ila shalah." Berangkatlah, berjalanlah menuju salat tersebut. "Wa alaikum bis-sakinati wal waqar." Tenang dan penuh ketundukan. Tenang dan penuh ketundukan. "Wala tusri'u." Diperjelas oleh Nabi SAW, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapatkan, ikuti salat. "Wama fatakum fa'atimmu." Apa yang ketinggalan, itulah yang disempurnakan. Oleh karena itu, kita melihat Abu Bakrah radhiyallahu anhu arda, ketika dia datang ke masjid ingin mengejar rakaat, sampai sandalnya bunyi dan dia ruku dari belakang shaf. Udah mengejar rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya selesai salat, "Siapa tadi yang ruku di belakang shaf?" Artinya belum sampai shaf sudah ruku duluan. Sambil ruku sambil jalan. Karena langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar mengatakan, "Saya Rasulullah yang tadi," katanya. Maka Nabi katakan apa? "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambahmu tambah semangat. Jangan tergesa-gesa. Karena apa? Sampai terdengar suara terompanya. Namanya orang tergesa-gesa kan, apalagi pakai sandal, bubak-bubak. Nabi SAW katakan, "Zadakallahu hirsan." Semoga Allah menambahmu semakin giat. Dan jangan tergesa-gesa. Inilah dia adab kita ketika kita mendatangi sholat tersebut. Kemudian masalah yang ketiga, tahiyatul masjid. Sholat sunnah. Tentu sholat sunnah tahiyatul masjid ketika kita tidak dapatkan imam sedang sholat wajib. Itu ada tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah mendapatkan qomat dikumandangkan, sudah enggak ada tahiyatul masjid. Atau kita dapatkan imam sedang sholat memimpin makmum, tidak ada tahiyatul masjid. Kita tahiyatul masjid ketika kita tidak temukan sholat. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, "Falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Ruku'lah dua kali ruku. Artinya salatlah dua rakaat sebelum duduk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka berdasarkan dalil ini dan dalil yang lainnya, sebagian para ulama kita mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada yang wajib kecuali yang lima waktu saja. Baik. Nah, Di antara dalil yang menguatkan masalah Tahiyatul Masjid ini, pernah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang berkhutbah di kala waktu Jumat. Sahabat ini langsung datang dulu. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hai fulan, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat?" "Belum ya Rasulullah." "Bangun, persingkat sholat." Maka di antara kesalahan sebagian juga, ya, kaitannya dengan masalah Tahiyatul Masjid hari Jumat, dia menunggu azan. Begitu azan, dia berdiri. Selesai azan, baru dia sholat. Ini merupakan kesalahan khusus pada hari Jumat. Yang benar adalah dia datang langsung Tahiyatul Masjid. Kenapa? Lebih mendengarkan khutbah jauh lebih utama daripada menjawab azan. Kecuali selain dari hari Jumat. Kalau dia datang ke masjid sedang azan, lebih afdal, lebih utama dia jawab azan dulu, baru dia tahiyatul masjid. Inilah dia yang kaitannya dengan tahiyatul masjid. Kemudian masalah yang keempat. Ma jaa'a fis salati fil masajidits tsalatsah. Dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan salat di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." La tushaddu, tidak boleh mempersiapkan ar-rihal, kendaraan. Kata Imam Al-Qurtubi, "Wa huwa ablagu min sharihin nahi." Ini menunjukkan larangan yang sangat jelas. La yastaqimu an yaqsuda biziarah illa hadhil biqa. Artinya tidak boleh menziarahi tempat apapun kecuali tiga tempat ini dengan tujuan ibadah. Tidak boleh bepergian dengan tujuan ibadah, mempersiapkan kendaraan dan perbekalan kecuali hanya tiga masjid. Mana dia? Al-Masjidil Haram atau Masjidil Haram. Pertama, Masjidil Haram. Nah, ingat, sebagaimana hadis Nabi SAW, masjid yang diletakkan pertama kali oleh Allah di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram baru diletakkan Masjidil Aqsa oleh Allah, jarak 40 tahun. Baik. Kemudian yang kedua, wa Masjidil Rasul, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dengan demikian, bersandar kepada dalil ini, tidak ada bolehnya atau tidak boleh bagi kita bepergian untuk mencari makam-makam. Ya, tidak boleh. Atau keliling dari satu masjid ke masjid lain untuk itikaf, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tidak boleh. Karena Nabi SAW mengkhususkan yang diperbolehkan mempersiapkan bekal dengan tujuan ibadah dan berziarah hanya tiga tempat. Masjid saja disebut, tidak ada menyebut kuburan. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Taib, kenapa? Karena tiga masjid ini memiliki keutamaan ganjaran pahala beribadah di dalamnya. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi." Salat di masjidku ini. Perlu diperhatikan, sebagian orang awam ya, dia tasyaddud, bersikap kaku keras. Bagaimana? Dia hanya memperbolehkan sholat itu di masjid bangunan lama. Ya. Maka tidak ada yang mau sholat di masjid yang bangunan-bangunan baru. Padahal Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, sekiranya dari sini sampai Yaman masjid, nyambung bangunannya, masjidku. Memang kalau kita melihat sekarang ini kan ada hadza haddu masjid Nabawi. Kan ada tiang-tiang itu dibatasi dia. Ini dia asal muasalnya. Tetapi apa? Selama itu nyambung bangunannya, maka itu dikatakan Masjid Nabawi. Ya. Dan Nabi mengatakan, "Salat di masjidku hadza ini khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Lebih utama daripada dari 1000 kali salat kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau masjid-masjid lainnya tidak ada apa-apa. Masjid Nabawi sekali sholat 1000. Masjidil Haram berikut ini dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir, "Shalatun fi masjidi al afdal min alfi salatin fi masiwa." Salat di masjidku lebih utama dari 1000 salat dibandingkan masjid-masjid lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi fil Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fima siwa, dari 100.000 kali salat di masjid yang lain. Di Masjidil Haram 100.000, Masjidil Nabawi 1000. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis, ketika Nabi Allah Sulaiman ibn Dawud selesai membangun Masjidil Aqsa, Sulaiman, Nabi Sulaiman, maka orang-orang Yahudi itu sekarang berusaha untuk menguasai Masjidil Aqsa karena mereka punya khurafat, dikatakan Haikal Sulaiman ada di bawah masjid katanya. Maka perhatikan sekarang ya, masjid yang ditampakkan itu bukan masjid anu sekarang. Bukan itu masjid, apa namanya? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang di belakang itu. Yang bangunannya tuh tua itu. Dia berusaha ditampakkan masjid yang ada ini sekarang itu dianggap Masjidil Aqsa supaya mereka mengambil yang asli itu. Nah, mereka berkeyakinan Haikalnya Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa katanya. Taib. Jadi Nabi mengatakan ya itu khurafat semua. Yang jelas bahwa Nabi Sulaiman lah yang membangun Masjidil Aqsa. Nah, ketika apa namanya Sulaiman ibn Daud selesai membangun Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis, sa'alallah thalatha. Nabi Sulaiman minta 3 perkara. Hukman yusadifu hukmahu. Nabi Sulaiman memberikan keputusan sesuai dengan keputusan Allah. Hukumnya tepat dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua, wa mulkan la yambaghi li ahadin min ba'dih, dan diberikan kekuasaan kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Maka terkabul semuanya. Sulaiman menjadi hakim yang luar biasa. Sehingga Allah sebut dalam Al-Qur'an, fa fahamnaha Sulaiman. Kami jadikan Sulaiman itu faham. Kemudian juga masalah apa? Hukum apa namanya? Kerajaan tidak dimiliki oleh siapapun. Buktinya apa? Semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ifritnya, hudhudnya, Balqisnya, semuanya patuh kepada Nabi Sulaiman. Maka lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu salat di Masjid Nabawi, Nabi begini tangannya ketika salat. Ya. Seperti ada yang dicekik. Selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kami melihat engkau begini tadi, katanya. Sungguh, tadi iblis, syaitan yang bernama Khinzab, dia ingin lewat di depanku, ingin memutus sholatku. Maka aku cekik lehernya. Fawajadtu hatta wajadtu ya barda riqihi. Sampai aku rasakan dinginnya apa? Air liurnya. Laula da'watu akhi Sulaiman la rabattuhu fil Madinah yanzuruhu ghilman ahli Madinah atau yal'abu bihi ghilman ahli Madinah. Sekiranya bukan doa saudaraku Nabi Sulaiman, ya, karena Sulaiman minta kepada Allah diberikan kekuasaan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Nah, Nabi mengatakan, sekiranya bukan doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya aku akan ikat dia di tiang masjid ini. Sehingga akan ditonton oleh anak-anak Madinah. Tapi karena doanya, sehingga Nabi SAW lepas dia. Dikabulkan semua ini, doanya Nabi Sulaiman ini. Yang pertama Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, wa alla yati hadzal masjid ahad la yurid illa salafi illa kharaja min dhunubihi kayawmi waladatuhu ummu. Yang ketiga, siapapun yang ingin datang ke masjid ini tujuannya hanya sholat, maka ya Allah, ampunilah dosanya dan jadikanlah dia keluar dari dosa sebagai kan bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Dijawab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang datang ke Masjid Nabawi tujuannya ingin ibadah, sholat, maka dia bersih dari dosa bagaikan bersihnya sang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Ammatsnatani faqat a'tihima." Dua yang pertama ya, hukumnya sesuai dengan hukum Allah. Kemudian kekuasaan tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya, sudah diberikan oleh Allah. Wa arju ayyakuna qad utiya ats-tsalitsah. Kemudian Nabi mengatakan, aku berharap Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman untuk permintaan yang ketiga. Itu apa? Siapa yang datang ke Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, tidak ada tujuan lain kecuali ingin sholat, maka setelah sholat keluar bersih dari dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mengenai masalah hitungan pahala, dalil yang paling sahih adalah Masjidil Haram 100 ribu, Masjidil Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 250. Adapun yang 500 itu rata-rata hadisnya lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi 500 lemah hadisnya. Yang sahih itu adalah 250 ditambah lagi ini. Keluar dari dosa bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ini tiga masjid yang boleh seorang berniat dari rumahnya untuk menziarahi. Selain daripada itu, hatta kubur Nabi tidak boleh kita mengatakan, ya Allah, Allah marzukna ziarata qabr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya semua nih, ya orang-orang alim ya, dianggap alim semisalnya begitu pelepasan haji atau apa berangkat haji. Ya Allah, karunialah kami untuk menziarahi kubur Nabimu. Tidak benar. Yang masjid dilupakan kok kubur diingat. Memang ada hadis Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang silakan ziarahi. Tapi apa? Kuburan sebatas yang di desa kita. Tidak harus kita menyewa kendaraan. Ya, nakil, nyiapkan nasi itu dan ini. Kalau ini hanya tiga masjid saja boleh. Dengan keutamaan yang tadi itu kita raih. Baik. Adapun kalau sudah sampai Madinah, iyalah silahkan ziarah kubur Nabi untuk salam, silahkan ke Baqi, silahkan ke Uhud, kemudian ditambah silahkan ke Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Usaid ibn Zuhair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba seperti umrah. Ini segi ganjaran. Jangan mengatakan selesai salat di Masjid Quba langsung potong rambut. Oh, dari mana? Sudah umrah kita ini. Jadi pak ganjarannya, salat apapun, tapi disyaratkan dalam hadis yang lain, bersuci dari rumah. Bersuci dari rumahnya, dari pondokan, dari hotelnya, datang ke sana untuk sholat. Kalau tidak ketemu waktu, dua rakaat. Kalau ketemu waktu, dengan waktu sudah cukup. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pekan datang ke Quba, hari Kamis atau hari Sabtu. Nabi kadang-kadang naik unta, kadang-kadang berjalan kaki. Halal. Ya, inilah dia keutamaan masjid yang tiga, boleh dengan dari rumah berniat untuk mengunjunginya dengan tujuan ibadah. Masalah yang kelima, tawadhu'u bina'iha wan nahyu 'an zakhrafatiha. Hendaklah masjid itu bangunannya merendah dan dilarang untuk menghiasnya. Taip orang berdalih, oh, Masjid Nabawi sekarang luar biasa. Lain ukir-ukirannya, lain itunya, lain ininya. Perhatikanlah. Kan yang buat masjid ini bukan ulama masalahnya. yang buat masjid ini kan kontraktor. Yang penting bagaimana apa namanya penguasa senang, kemudian dia dapat uang banyak, iya senang-senang aja. Hakikatnya kalau kita meninjau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh terlalu mewah, ya yang polos-polos aja lah. Ya. Taib kita dengar sekarang dari Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingga manusia membanggakan masjidnya." Kalau sudah mulai membanggakan masjid, "Oh, kami menaranya begini, oh kita begini." Membukti sekarang apa? Membanggakan bangunannya. Sampai minta-minta memaksa orang untuk beramal di jalan raya. Kemudian isinya bagaimana? 3 orang maksimal. Ramenya Idul Fitri, Idul Adha hari Jumat. Tingkat 2, tingkat 3. Masya Allah. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga orang akan membanggakan dan berlomba-lomba dalam membangun masjid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma umirtu bi tasyyidil masajid." Allah tidak pernah memerintahkan aku untuk tasyyid, bermegah-megahan dalam membangun masjid. Allah tidak pernah perintah seperti itu. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, "La tazakhrufannaha kama zakhrafatil yahud wan nasara." Kalian pasti akan menghiasi masjid-masjid kalian sebagaimana Yahudi Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah. "La tazakhrufanna," pasti kata Nabi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian juga dalam hadis Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zakhraftum masajidakum." Apabila kalian sudah mengukir dan menghias-hiasi masjid kalian, "Wa hallaitum masahifakum," dan sudah mulai menghias-hias Quran kalian. Coba sekarang. Oi, ukir-ukiran ini cantik Quran itu. Maka apa? "Faddamaru alaikum," kehancuran atas kalian. Kehancuran atas kalian. Subhanallah. Belum terjadi pengumpulan Quran ya di zaman Nabi. Nabi sudah ingatkan. Ini sebagai apa? Isyarat bahwa Quran itu memang akan dikumpulkan sehingga tidak bisa menjadi dalil bagi orang-orang yang membolehkan bid'ah hasanah. Denganmu, di zaman Nabi kan enggak ada pengumpulan Quran. Taib, enggak ada. Tapi Allah sudah namakan dia kitab. Namanya kitab itu kan terbukukan. Kemudian juga Nabi mengatakan masahif, mushaf. Ya. Jadi Nabi mengatakan apabila kalian sudah hiasi ukir masjid kalian, kemudian ukir mushaf Quran-Quran kalian, maka kehancuran atas kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, beliau memberitakan, "Annal masjid kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "mabniyan bil labid," dibangun dengan tanah liat. "Wasaqfuhul jarid," yang menjadi atapnya daun kurma. "Wa'amduhun nakhil," yang menjadi pokok tiangnya pohon kurma, pokok kurma. "Falam yazid fihi Abu Bakar syai'a," Abu Bakar tidak menambahnya sedikit pun. Apa datang dari Nabi itu dibiarkan. Hadis ini ya, atau asar ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, "Wa amara Umar bi bina'il masjid," dan Umar di zaman beliau diperintahkan untuk merenovasi, membangun Masjid Nabawi. "Wa qala akinna an-nas minal matar," Umar mengatakan, "Buatlah bangunan yang mencegah orang dari hujan." wa iyyaka an tuhmira wa tusfara fatuftinun nas. Jangan engkau buat warnanya merah, warnanya kuning, akhirnya orang akan terfitnah. Wa qala Anas, Anas mengatakan yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Orang membanggakannya kemudian tidak diramaikan dan diisi masjid tersebut. Inilah zaman. Masya Allah, di mana bahasa sekarang? Ya. Oh, dibuat kaligrafi, kemudian apa? Bang, oh ini tukang tulisnya catnya aja tahu berapa harganya. Ya. Catnya saja tahu berapa harganya. Isinya enggak ada. Inilah dia merupakan tanda dan asyarat, tanda-tanda dari kiamat. Baik, masalah terakhir kita ambil di sini. At-targhibu fi tanzifiha. Anjuran membersihkannya. Wa tathhiriha, mensucikannya. Wa tajnibiha al-aqdhar, menjauhkan masjid itu dari kotoran-kotoran. Wa rawaih al-karihah, dan bau-bau yang busuk. Wa ma ja'a fi tajmiriha, dan anjuran untuk mewangikannya, mengharumkannya. Maka kalau kita lihat ya di sana perhatian orang luar biasa. Ada yang khusus wakaf untuk apa? Mengharumkan masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, pakai ud, garu, ya, dikelilingkan apa namanya? Yang pakai yang dibakar. Memang ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masjid kita masyaallah. Paling apa semprot baygon. Ya. Enggak ada semprot apa namanya untuk pengharum. Ya, baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda, ada seorang wanita hitam, taqumul masjid, yang selalu membersihkan masjid. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika Nabi kehilangan. Fa asala anha ba'da ayyam, Nabi pun bertanya setelah beberapa hari, di mana dia? Maka para sahabat memberitakan, ya Rasul, dia meninggal dunia. Faqala fa hal la adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahukan aku akan wafatnya? Fa ata qabraha fa shalla 'alaiha, Nabi datangi kuburnya dan Nabi salati dia. Maka ini apa? Menunjukkan perhatian Nabi terhadap kebersihan masjid. Kemudian ini juga menunjukkan bolehnya kita kalau telat salat jenazah di atas kuburan. Baik. Hadis sini sahih riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, wanita tersebut talqatul khiraq, mengambil sobekan-sobekan, wal'idan, ranting-ranting yang berjatuhan di masjid sehingga bersih. Kemudian dalam hadis Samurah bin Jundub, Nabi SAW memerintahkan annattakhidal masjid masajid fi diyarina. Nabi perintah kami untuk membuat masjid-masjid di kampung-kampung itu. Wa amarna an nunadzifaha, dan Nabi perintah kami untuk menjaga kebersihan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur. Nabi perintahkan kami untuk membangun masjid di kampung-kampung. Meskipun masjid kecil. Kemudian apa? Wa amarna aw an tunadhafa wa tutayyib. Bersihkan dan kasih dia minyak wangi. Wangikan masjid. Makanya sekarang kan ada canggihnya alat, tidak perlu lagi kita kompres ya, kan cukup dipasang, nanti selang beberapa menit disemprot, selang beberapa menit disemprot. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik, dia mengatakan ketika kami di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza Arabi, datang orang Badui, langsung kencing aja di masjid. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pergi. Diusir sama para sahabat. Maka Nabi mengatakan, jangan. Ada faedah di sini, jangan. Kalau dia dihentikan, kencingnya akan macet. Atau kalau tidak, dia akan lari. Sehingga menambah tempat kotor yang lebih luas. Setelah selesai, Nabi panggil dia, wahai fulan, ini masjid tidak layak untuk kencing. Tidak layak untuk buang kotoran. Masjid itu zikrullah, untuk menyebut Allah, untuk membaca Quran, untuk sholat. Maka Nabi perintahkan ambilkan air, disiram. Inilah dia bentuk dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan, keharuman, kewangian dan penjagaan terhadap rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira itu dulu karena masih panjang masalah ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya seputar hukum masjid ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah dan kita bisa praktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.